Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai maqala as-saminatu kang nomor 83. Iku an Ka'bil Akhbari saking Ka'bil Akhbar. Manane Ka'bil Akhbar emal jail ulama itu sing nggon rujukane para ulama. Manane nggon ngungsine para ulama, manane nggon rujukane para ulama menawi uji saking aslama Islam sapa Ka'bil Akhbar di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ing dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Ka'bil Akhbar dawakan al-husunu lil mu'minin amna syaitani salas. Al-husunu te piro-piro benteng lil mu'minin aga te piro-piro mu'min. Benteng minas syaitani sanging setan iku sarasun dikono barang telu. Lalu minal kisoli sangin berokro tiga maknani khusun ayil lagi tegesi berkoro tamna ukang nyegah bolati al-mu'mini naing berokro mu'min watak fadu gumlanjo gobolati gumeng al-mu'mini nasyatoni sangin sikir utawi benteng sing yoga mu'min sangka setan itu salah sentuh lawal hisnu te maknani al-hisnu wayu al-hisnu al-makanu panggunan al-murtafu kang dua aladikang yang menau kang iso ngalang-alangi bola di alat dua yang musuh. Utawa wal hisnu utawi maknani benteng yang dengan kalmane pasilah hukum maknani pedang. Kamar kau dina berkoro filasas yang dalam kamus asas. Iji al-masidu di masidu hisnu itu benteng. Dunia itu ada masjid berarti tidak ada benteng. Mereka hidup di anda ukuran satu masjid kumahal itu dia kiri. Iku panggunane biro-biro wong sing dikir wal malaikat lan panggunane malaikat. Nomor loro wa dikruwai teling Allah iku kistan iku ya benteng. Kasiyama utamane la haula wala quwata illa billah. Utamane dikir sing berupa kalimat la haula wala quwata illa billah. Paina setan amuka satane setan yang kok gitu iku dadi mengkeret apa setan. Ing kibat manane mengkeret ya khafi tegese dadi gelek apa setan. Emang keret sopo setan ayah tapi terjadi delik sopo setan waya tak akhir lan jadi mundur sopo setan tidak sami analikan negrung lo sopo setan di kerawoh yang Allah Taala wakiro atu Quran lan utai mojo Quran juga hismen itu benteng lasiama ayat kursi terutama ayat kursi terutama ayat kursi kamu buat ini berkorok gua kamu tema ibu mujarab pun ibu cecer. Kalau terang ini aku itu terang no kares dia kan sesungguhnya dibagi nama al-kafisusani an-yasar binato an-kafil ola alamani abitoro ta'illah sifron wahidan kanai nama alamani abitoro ta'illah sifron wahidan kanai abtimu wa isilubus sudut dalam mata api apa dulu faidan ini nabiin yang ruju akhir zaman mau itu dulu di Makkah wa hijrah dulu di Madinah wa sultan dulu terus kalau tak ngerang notar ya terus Ka'bil Akhbar itu pun pinter zaman Kanjeng Nabi juga dia itu peneliti kitab Taurat dan Injil jadi dia kalau tani gini bu pemerhati Taurat Injil dia akademisi pinter sekali. Indah sekali ketika semua nabi diteliti di kitab Taurat dan semua nabi mengomentari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dekne ibu siman nak Muhammad sing dimaksud yang Taurat itu Muhammad iki. Tapi kok sayangnya sih toh mereka dekne ibu sifat nabi yang Taurat itu mau itu dimaksud. Ibu bener dekne lahirin emang. Hijrah tuh bil Madinah wis bener. Hijrah ini apa? Tapi kok orang sing pas. Kok nabi ijak men nang Madinah. Padahal ning Taurat sifate wasul qolu. Iku Islam iku nganti de kekuasaan. Ini sona lo Syria, sona lo Lebanon, Palestina, Israel. Jadi Sam ni ada rasanya ni yang jadi beberapa negara yang awalnya Syria, Lebanon, Israel, Palestina. Kadrim iman. Mereka ono kriteria sitok yang belum terpenuhi. Jadi lepas wasul tahun di Roma. Jadi sama nak kebetul tak ada ni buka tak. Kalau selain sering diceritakan guru-guru pulau. Kalau ada kitab Ilyatul Auliya itu wonten manakib tentang jeneng Kabul Ahbar. Kalau nanti ngecek tentang kitab Tahdhibul Asma karangan Imam Nawawi tentang Kabul Ahbar, dia dua tarotun a'lamun nas bitarot. Dia itu orang bisa dipercaya, orang paling alim tentang Allah. Kabul Ahbar itu mun ngoten. Suatu saat era Sayyidina Umar bin Khattab niku wonten perang. Sayyidina Umar ngajak 500 sahabat lebih perang melawan hegemoni Romawi sing mencengkeram Syam. Singkat cerita, Romawi sing mencengkeram Syam dikalahno Sayyidina Umar sehingga Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Manis. Wah, berarti yang Islam tenan. Iku berarti sampeyan lahirin Nabi di Mekah, hijrah di Mekah, kerajaan di Islam menemudi. Mulanya Mbah Mulu sering dawuh ngeten, kowe nak ditakoki Ali bin Muawiyah itu bener di roto-roto, wong Ali bener Ali. Tapi masalah ijtihad yo bener ku kersane pengen. Ya piye Muawiyah ku presiden Islam. Jadi Muawiyah riyen gubernur Islam, kemana Muawiyah sing jadi presiden itu Umar sang Medina. Di rumah nongi tetes Rian itu Mesir, Syria, jadi Lebanon, Palestina. Ibu mau jadi gubernur. Jadi Mesir biasa dia namun provinsi nama. Mesir di gubernuri Amr bin As, inten. Amr bin As, Sam di gubernuri inten. Maria. Jadi dereng era Umar berditalo nongi. Walawale zaman Sayyidina Ali niku perang bi Muawiyah. Karena Sayyidina Ali nempat di Kufah, ngene-ngene ge Sayyidina Ali nempat teng di Kufah ya, teng di Irak ya, Sayyidina Ali nempat teng di Muawiyah nempat teng di Syam dan Syria. Pokoke singkat cerita masalah istiadiyah dan kita ora usah ngelok salah sito sementara kita yakin ahakun nas bil khilaf au Sayyidina Ali. Tapi ora usah nyalah masalah aku ijtihad. Tapi singkat cerita kalau dohir Sayyidina Ali kalah terus Sam sing bisa terima gubernuran berubah jadi pusat Islam. Jadi pusat Islam ibu kota neraning Medina, pemerintahannya tapi tembudi artinya ini sejarah ini menyakitkan tapi iku biye-biye jadi sifatnya Islam yang Taurat itu syaratnya wasil Taurudu wong iku kudu ngerti hati wis ngono kene ya. Allah ning zaman azali wis mutusno ana ana dunya. Ana pe mutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musir Nabi Adam ora ana alasan kan gak pantes. Akhire Adam sawangane yo salah. Bareng gara-gara salah terus sawangane salah, ya akhire sawangane diusir ning dunya. Sakjane umpama ora salah lha rencanane pangeran yo ana dunya mesti rencanane ben Nabi Muhammad. Paham kita maksudnya. Mulanya kita juta kok Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam aku manggu dunia. Terus ada ini rasa lah, aku berhabitat suara pun. Raga ada Nabi BKB, Raga Utang, Raga macam-macam. Mau ngelahirin yang kok suara. Ya rasa ngomong dalam rencana Tuhan. Tanya Nabi ada dunia, ada bulat-bulat ini. Paham gitu. Terus direncana ada Nabi. Tapi ngusir kok ada alasan itu kan. Akhirnya Nabi Adam tiga weh. Dan pantas nanti. Ya kita rasa tak. Pengiran model itu baru, yuk ben, kono pengiran kau takon, pengiran kau. Nabi Musa kau yang menerong dokono, kan? Nabi Musa kau yang menerong dokono. Mulanya dinya Nabi Adam. Jadi Nabi Musa ni kau pertama jadi nabi untuk alam muka sapa. Nabi ni Bani Israel. Nabi Musa pertama jadi nabi, sesuai dibuka Israel muka sapa. Singkat cerita, Ruhu ketemu Nabi Sinten. Dasar Nabi Bani Israel Nabi Adam dilabrak. Pertama ketemu bapak itu ngelabrak itu nak Nabi Bani Israel. Orang salam rapo lagi kok. Diono santri ngelabrak dulu. Kadang orang kiai jenis perundang perundung protes dulu ini rusak kah? Kiai mantu mana is digambar be calon bucu ini kah jarah no pengumuman kamu diono kamu itu dia. Jadi rasa ngomong kamu. Yang foto ayo oke. Tapi harus jejer gitu kurang roh editan. Wah mak bersuhu tapi kita tetap ini berarti itu serak lakuan kiai. Dan masih berumungin kelakuan setan. Nabi Musa pas muka sabar, aku ketemu Nabi Adam. Tarani pas aku Nabi Musa ilmunya rumpuk kayak Nabi Adam. Ketemu terus, aku aja apal tanya hadis. Ya Adam, antal ladhi akhraj tanna saminal jannati wa ashqaitahu. Antal tijenenganku ala dibuang, akhraj takkan ngetokno panjenengan anna saya menusuh. Wa ashqaitala nyelakakno jenengan, bumeng menusuh. Gara-gara jenengan, wong akhirnya lor. Lor kabian mungkinnya. Mau bojo geger terus loro-loro partai Islam yo kolah kalah loro-loro niku ora ge partai Islam tangane ra berjuang gawe kolah loro ta moto hizib yo tetrangan di ora moto ora jalu tulungan pangeran kuwi harus keliru kabeh kira moto ra jalu tulungan pangeran moto tetep kalah loro kudu mbok lakoni wong kok ra wiridan atos apine wiridan terus mbok kotor ora mandi niku angel kabeh niku yo angel ya pokoknya dilakoni ngono apa? Dilakoni ngono ya. Iku ning dunya anyar pikiran kersan, jerung tak sawep ngono. Dungo iku ora penting mandi to ora. Mergo sementing kita di sopan kok gelem njaluk pengiran. Ora usah kok gimana. Tapi ra mandi terus kan yo utama. Ora repot ning dunya kok repot. Terus jadi Nabi Adam, Nabi Adam santai yo tetep pinter. Anta Musa alladzi kallama bihi. Kowe ku Musa sing diomongi Allah langsung. Wastofak Allah milahku, semuanya dilem lo. Aku tahu ngaji Taurat, bisa di selalu. Aku tahu ngaji Taurat, ini nanti. Terus neng Taurat itu diterang Nabi. Nah aku apa salah? Apa orang? Iya jenengan urung digawe wis ditegir apa salah? Kurang pirang tahun, patang puluh tahun. Jadi neng Taurat yang terangan, sebenarnya aku gawe ada. Tak gawe terus tak gawe salah. Terus digawe aku salah keterangan. Aku sok gawe ada, ya tak gawe. Kira tak tahu nopo suara. Saya ini salahku betulisan ibu disit tulisannya. Wah, saya wah tulisan lain iyo. Yes, nah, terus piye? Nah disit tulisannya. Dia pun sesuai rencana Tuhan jadi yang salah. Terus akhirnya negori hadis ditutup Fahad Jaa dan Musa. Terus Adam ngalah nopo hujab ngalah nopo Nabi Sinten. Nah, ini salah-salah barang ini semenengah tenang. Sesuai rencana nopo. Nanti santri bodoh tenang gus nih sesuai rencana Tuhan. Bahkan al insan juga luman. Jadi asal manusia itu malah bodoh. Jadi kita bodoh ya sesuai rencana Tuhan. Tapi Allah ngutus ngilangi bodoh. Sakar dari mana sebentar gus biasa. Jadi Ka'bul Ahbar itu mau iman. Iku mergode ini iku janggal be satu kriteria. Iku mau hidup di Makkah, wahai jodoh di Madinah. Tapi kurang wasultanuku. Bareng Sayyidina Umar iso nalono Syam iku nunjukno nek pemerintahan pusat Islam wonten teng pundi Syam. Delalah kersane pangeran Muawiyah ora gawe sentral ibu kota teng dene Madinah tapi damel teng pundi Syam. Sayyidina Ali urip ning Kufah kalah. Mergo Kufah iku ora entuk cap-capan sultan. Ayo gojek itu dari Muawiyah iku cara dohir sing salah tapi biye-biye takdire pangeran nggih pusat Islam teng pundi Syam. Are mau itu di Makkah, wujudu itu di Madinah, apa? Pasul tahun itu, wujudnya Ka'bul Ahbar. Tapi Ka'bul Ahbar itu ada beli. Uang itu tidak Yahudi, wis Islam lah ada beli. Tapi belinya orang alih. Jadi tinggi ini sejarah manakib Masjid Aqsa. Ini ada sejarah manakib Masjid Aqsa. Itu Ka'bul Ahbar tahu di Wangu ke situ. Kan riyen kita ini pernah madep Masjid Aqsa 16 bulan. Gila 17 bulan. Samane antara 16 sampai 17 bulan. Kita tahu madep napa? Masjid napa? Singkat cerita sausen niku Kanjeng Nabi kepengen masjid Ka'bah. Dia wonten kita soal ning wajaka satra Masjidil Haram. Allah nama falan wal dianakan napa kiblatan fardhu. Wala Hasil suatu saat Sayyidina Umar niku naklukno Palestina, Masjid Aqsa, Yerusalem. Iku apa gawe masjid? Apa gawe masjid? Apa kayak Kabul Akbar? Jadi Kabul Akbar akhirnya jadi penasihatnya Sayyidina Umar takok. Kab, aku nak gawe masjid. Iku sudah kok di Kabul Akbar itu cek keberatan mentalnya itu cek ono Yahudi ni. Umar diakali ingat. Jadi misalnya, ini ki ono madem mulan ya. Pokoknya walhasil kon gawe masjid ning gurine Sofra, gurine Sofra, Baitul Maqdis. Ya sini ono sing dadi ikon kan jeneng apa? Sofra. Tujuane nak ning gurine, engko masjid ku yo wong Islam salat yo madhep Ka'bah yo madhep Sofra. Jadi ono setengah Yahudi ne. Kalau balik mana ya? Jadi misalnya musola nih, musola sih digo ngaji, paham ya? Ini gua sokro, guys. Terus kulon, ini gua Ka'bah. Iku kau digawe gurine musola, dan yo kena sokro, yo kena Ka'bah. Jadi nomor ngerti gelagat, ibu tapi Yahudi jadi dua sisa-sisa. Mereka gake, dan tetap sokro ya, jadi gue Umar Umar, orang Raiso. Ben ketok nak wiki wis manso tak gawe masjid ngarepe. Akhirnya singkat cerita Sayyidina Umar gawe masjid Umar niku ngarepe Sofra. Dadi madhep Ka'bah mungkuri Sofra. Mulane masjid Umar teng gene Palestina ku mungkuri napa? Sofra. Ben ana sisa-sisa. Ya dadi tak kok dijawab. Sayyidina Umar padha dene tak kok bareng dijawab. Lah Ka'bah bare padha dene kok yo muni ringane ta apa kan gak ketara. Iki padha dene ana wong pinter wis padha ngomong khusus sebenarnya yo pinter mari bulat. Sing Kabul Akbar seneng ben sokro kena. Sing Umar ben ketok ditinggal tradisi Yahudi diungguri. Paham? Ya iku ya semono pangeran kersane ngono to. Tapi wae hasil singkat cerita Ka Ali Mane Kabul Akbar itu dadi rujukan sampai tiba itu kitab Maulid sing dadi pegangan referensine Sayyid Ali. Jadi sintuk juror koyok ngono tope itu diantarane Ramate Sayyid Ali ngarang itu sering maus muda itu apa-apa yang menghentikan diantara maulid yang kira menikah di Nabi maulid itu juga mulanya pas Sayyid Ali bin Muhammad bin Hussein yang ada sintuk juror itu kabe tare sepakat ketika beliau usul sampai kanjeng Nabi yang sering diwajan apa? Ada pulau suwon, senajan kalau kita senang sintuk juror, ya sudah tinggal tiba. Mungkin tiba itu kitab senior atau kitab master itu saya tahu. Jadi uang duduk loh. Mana pulau ni tu? Misalnya kangkang pulau nak tiba, ya ada beberapa nak cuma sintuk juror, ya nak tiba. Giling-gilingan kafe ahdua itu sama. Redaksi ini beda-beda lah, tapi ahdua itu nama. Ya macam nabi ya sama, beda mbak kampus, mbak kampus itu lucu. Nak ada karangan, anut ngarepe itu jari lagi. Padahal ngarepe itu bener, mbak anut yang bener kok. Kudu gawe dewe, senang jantung, salah. Nak podok salah, praoleh. Gak oleh wong pinter kok dewean. Paham ya? Jadi nak bangun mau coba jaa zaitun, aku itu mau coba jaa zaitun. Raoleh berbeda, tak mau coba jaa zaitun. Jadi nak cara santri kudu plagiat. Justru maknanya anut guru, master ilmu ya anut. Jadi plagiat itu disarat mau kudu mirip, kudu anu. Kodaman an kodamin, dlamaan guru kok tipak dlamaan guru. Jadi misalnya gurumu kok wasol inna bana la fi dhalalin mubin ini kok tulu Yusuf itu kudu anu. Ora kok pepeh kowe mentang-mentang. Waqaf ning ayat ku sunnah terus la fi dhalalin mubin kok tulu yo. Yo nak oleh oleh tapi piye tradisi kita yo anut. Nah, ini kampus plagiat. Aman tak didono. Kitab Ihya koyok ngono tope itu dua master. Jenenge kitab Kutil Bulu karangane Abu Thalib bin Salman. Abu Thalib Al-Makki dia master terus nanti Ma'ruf Al-Qurfi terus nanti Dok Sarif sampai nanti Nabi. Nanti Dok Nabu Habib Al-Ajami, Dok Hasan Basri terus murid sinten Sayyidina. Kitab sinten takrib anut Tanuri. Ibnu Hajar mungkin anut Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami anut Zakaria Nabi. Sekarang sorry di dulu jenis itu hajar ala sekolah ini sing arah fakul. Oh, nanti dok aja. Kudu anut gaya-gaya nih kan. Sama saya tak beda. Wong naro kanjeng Nabi, kudu senang. Eling kanjeng Nabi, kudu senang. Wes iki ning timbak diperjanjeno tamalla bil habib bi kulli qasdin faqad hasalal hana wa tidu. Wong nak seneng Kanjeng Nabi faqad hasala. Monggo teman-teman hasil apa al hana apa keenakan. Wa tidu te wali ane nak yo ibu ilang. Jadi seneng Nabi ku kudu seneng tenan, sange senenge nganti kowe iku lali masalahmu. Wa tidu sing ora seneng ku. Terus ana sing redak sekno malih nggoman sakda abdun qotamal lawan jala anhul hasin sakda e saida abdun kawula wis jujur nek eling Nabi normale wanjala lan dadi susah andu sange wong sing sering Nabi apa al hazinu susah wanjala dadi ilang andu sange wong sing seneng Nabi apa al hazinu susah sakda abdun qotamal lawan jala anhul hasin ana nang lem Nabi asraqal badru alaina fahtafat minhul. Nabi itu ibarat rembulan. Sekali wis muncul rembulan-rembulan sing cilik iku gak. Said Ali sahih Muslim diduro redaksine digenti. Asraqal kaunu bihasa diwujudil Mustafa Ahmad. Maka ndekne pikirane iku kok trimo rembulan. Sing Nabi itu ibarat mewakili seluruh alam. Jadi kata Badru digawe luwih umum asraqa mencorong apa al-kaunu alam raya. Jadi orang terima rembulan, tapi alam raya kabeh mencorong diwujudi Mustafa apa? Ah, paham ya? Padahal ya? Sa'usai Nabi wujud, wali ahli kau ini unsur. Kedua wong sing sak dunia itu ada unsur, ada rasa seneng. Wali lurun kot, tajat. Jadi ahli wong mesti padahal ya? Kenapa? Padahal maknanya ya padahal, cuma redaksi ini sesuai rasa masing. Iku jenenge tawatu ahlillah kesepakatan ini ahli wa mesti mu'amalai wa nabi ku potong tonona jen agamno busro lana linnal muna zalal ana wafal ana jadi busro lana kita itu seneng makanya ada di poro kiai nak mulang kita seneng nak degaan kita seneng misalnya saya dikaji nabi rau ke merengkot jadi nabi jumat ku tak tili kok makanya kalau termasuk kiai sih seneng gue merengkot sanat itu rasa sanat merengkot paham ya kafe sanat itu busro lana linnal muna. Kalau gejing merengut itu kurang sanat banget. Kalau sanat sanat, tadi itu ceria, apa? Ceria pun dibatilah, dirahmati, bila jika. Nak nangis orang bener deh, saking senengnya nangis. Nak merengut tu rawon, merengut tu rawon. Nak nangis sejak akeh, saking senengnya. Nak merengut tu ragu, orang nangis bukan aneh. Ibu rano sanat ini, loh. Jadi Said Ali soal ibu simpit turun itu. Bin Muhammad bin Husain. Yen abah itu mufti syafi'iyah terus keluarga Tarang, keluarga Lirboyos dan tanah pondok-pondok ageng. Selain sanad fikihnya sampai Sayyid Abi Bakar satu orang itu sudah lewat sinten Sayyid Muhammad bin Husain. Termasuk Basim Asari Nurin nanti ngawas teng Sayyid Muhammad. Jadi kan sing tadi kita sebutkan Anis bin Alwi bin Ali. Ini sinten Anis bin Alwi bin Alwi. Jadi Habib Anis ini putranya Habib Alwi bin Said Ali bin Muhammad bin Husain. Ibu mbak-mbaknya muftis Syafi'iyah. Ini tradisinya semua ngalim Habib Anis mulang Bukhari sampai saat ini kalau roha dan sampai ngerti jadi ilmu itu musal. Ibu nak coro kitab malah kon niru rako orang lain. Nah coro kamu seorang kudu bito bin bito kukwe dewi. Ya kalau ini kadang ya bin wongu kreatif tapi ya prakteknya ya udah ngulik kalau jopo iya ya kayaknya tapi nanti orang adat pondok marah wajib kemudian adat pondok kelosok maknanya guru ya persis pola ngedikan yang muridnya maknanya zaitun itu maknanya nanti santri sarang tau nyanyian berkelosok kalau nanti santri sarang sekali mulai orang alim tenang itu pas ngorek bingung mereka bisa yang kira di maknanya baru ngelatihan nyai bingung deh yang bergono sedangkan alim alama aja eling, asing bulat-bulat kan mas. Santri pelosok di makno pede. Ini sih cerita kulo bangun jadi kalau kecil kan dia zaman baca juli santri sarah bed pelosok sering kecil-kecil. Al ilmu koyo jadwal kita baju koyo dulu koyo kuyu jaga suyu tak apa suyu jaga bil kibali lo musik. Jadi ilmu itu koyo hewan buruan. Nah sekarang kau tuh buat cancang, ngarang buat cancang. Layu ujur jadi santri sarang ya tapi nak nyancang kayak kakean mati banyak saya Islam. Jadi ku zaman bangun jadi saya topik yang pelosok kan jadi bijak jadi sarang zaman bangun. Ku santri-santri ini sudah cukup juga. Ben cancang ya kang, mana cancang lagi? Kakian mati kan. Jadi narasi cancang lagi, nak kakian. Jadi kalau tu sem cancang bulu nih, cancang sikit nih, agak kau perlu nih. Tapi nak bocor. Tengah-tengah ya, kadang makna ini ya. Kalau dari Murrah ya, dari Kabul Akbar itu A'lamun Nas di Taurat dari Imam Nawawi tentang Ibnu Aswan atau A'lamun Nas itu Sayyidina Umar Mawon nah tak kok nopo makna ini Quran kadang ora iso mergo khasi ahli kitab itu tak kok Kabul Akbar yang masyur ini Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang memegang Taurat dan Injil itu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anaknya sendiri. Itu bagaimana mungkin Rasulullah yang belum wujud mereka kenal sekali tentang Muhammad padahal belum wujud. Sebagaimana mereka sangat kenal tentang anak mereka sendiri. Itu jadi Kabul Akbar, sifatnya Muhammad begitu jelas disebut Taurat sampai Injil sehingga kita sementara anak kita, kita ora yakin yen dia wedok iku rawan ana tumpangan. Jadi zaman riyen kira sak mikir bojomu ora. Wa ma'at fi matafalun bisa. Aku ora roh apa sing dilakoni. Tapi nak Muhammad iku disebut Taurat begitu det. Disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Iku pas Sayyidina Umar. Tentu itu karena tradisi nopo. Tradisi ahli kitab dan tentang ahli kitab Sayyidina Umar takok bagaimana tentang Muhammad kok sampai mereka kenali sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri itu takok kabul. Pun kula terus nanya wal makola tutasya wa salatun de makola kang kaming songola nomor 30 an badil hukama isang sebagai biro-biro ahli hikmah annahu qala saat ini badil hukama iku qala dawuh sapa badil hukama salasun teh barang telu iku min kanzillahi ta'ala iku saking kanzuwah apa jenenge gudang apa nak gawe mana gudang min kanzillahi saking gudange Allah taala eh mimma iku setengah saking perkara ya dakhiru ingkang nyimpen wing mas sapa Allah taala sapa Allah taala la yu'ti hawa ora paring hak ing salah sapa Allah ilaman kecuali ing wong ahabba kang seneng sapa Allah ing man siji al-fakru iku fakir bahwa di fakiru faktu maiku kesepen perkara yahta juga butuh sopo wong ilahi marima atau yukta juga ten butuh nopo ilahi marima sami ini nak tempoh dok loso berkia ini mau yukta juga ilahi apa mau yukta juga ilahi nah sekarang resiko jadi kadang santri ini mau yukta juga ilahi kadang yukta juga ilahi berkuah beristihad dewi-dewi faktu maiku kesepen perkara yukta juga ten butuh nopo ilahi marima wal marudulan loro wawati marud umar perkot iku wawa ya'udulil badani wawati marud ya'udul iku anyar teko apa marudil badani maring awak payuh rijudu mongko ngetokno apa marud dulu ing badan anil ikhidari sangin keseimbangan ala khosi kangkot jadi sindarani loro itu barang anyar teko sing mengganggu keseimbangan tubuh wasobrulan sabar wawati sabar iku tarku syakwa iku ninggal madul ya. Ninggal nopo terus ini nopo ngomong-ngomong yang masalah ini, wadul wadul, tarku syakwa itu ninggal madul min alamil balwa sanging larane coba lihwiri lagi maring liane Allah sigarani madul madul ele'e atau larane ning liane Allah la ila Allah raka maring Allah karena nak madul ini Allah bisa aja tapi nak madul ini Bani Adam aku nak madul ini Allah kabe nabi ya innama asku badi wa husni ila Allah nama asku dari Nabi Yakub aku itu wadul ning apa sing tak alami tapi namung wadul teng apa subhanahu wa ta'ala innama asku badi wa husni ila Allah dadi wadul sing elek iku liwairillah la ilallah yo ora kok wadul Allah nak wadul ning apa iku apik kok ya pancen apike ngono nanti masalah wadul itu warido lan utai rido bikodo iklan kodo iku laksa iku ora dadi cacat di dalam rido apa sakwa wadu di lawa di maring wala ilahu ilan ora maring di aneo wai nama yagdahu wa musdini nyacat apa ikilah sakwa di rido kelari wai nama yagdahu di rido fil makti wai nama yagdahu wa musdini elek atau dianggap elek apa ikhlawat dul mergo madun nabiri dolar itu filmat yang dalam barang sing wis diputus artinya sing ala itu padul barang sing mestinya ke wajib rido baik barang sing wis diputus pengira wain amalah sima mestinya wajib parido rido bilkodari klan kodok mergoni anal abda korona satan neka wuloi wula bidatan kena ora bayar tuin to rido sopa abud bihukmi sayidi klan keputusan tuane abda kama kada kaya mungkin fit tarifat yang dalam kitab tarifat di sayid ali adib. Di wonder ulama itu ngarang kitab rugi ini kitab takrifat no? Takrifat kalau saat ini enslopedi jadi mau gawe kitab takrifat misalnya sholat di sini ini zakat ini kodok ini kodar ini ridho ini jadi nama kitab di sini apa takrifat wal makola ala kaunti makola kang kami papat wanis ni abbasin rodiyawahu anhu kina suila alikani ditako iso bin abbas ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul ahmad ma iku ta apa khairul ayami te api-api dina wa malan iku ta apa khairul syuhur te api-api bulan ngene iku kok bareng kodam sedanten rata-rata kiai-kiai ngalim nak maca ma iku bareng kodam sawise dadi mutaja napa makhor wa malan iku ta apa khairul ahmad utawi api-api amal apa lan kok dawuh sapa Ibnu Abbas Abdul bin Abbas khairul ayyam yaumul jumat dadi api-api dina iku ya dina jumat. Ya anak ukuran saat temne yang muncul ayu sayidul ayam ibu bosi atau ketua ni berokrotino atau hukang paring gue ayam sopo Allah Taala lihat di umat imarin ilah umat al Muhammadiyah di kamu bisa Muhammadiyah. Wa khairu syuhuri utawi api api bulan syahrul Ramadhan bulan Ramadhan. Di anak ukuran saat temne syahrul Ramadhan anjalan nurono sopo Allah Taala fiing dalam syahrul Ramadhan nurono Al Quran yang Quran. Wafilan ikut tetap di dalam syahrul Ramadan Lailatul Qadri utai Lailatul Qadar. Wafilan ikut tetap di dalam syahrul Ramadan asyamu utai poso al-wajib utang wajib. Wali anna tawaban nafilan kelano sak temennya ganjaran sunat di dalam Ramadan ka tawabil fardi ku podo karu ganjaran yang nampak. Wala Abu Bakrin al-Warrok syahrul rojab utawi wulan rojab iku syahrul zari podo karu wulan nandu. Wasyahrul syabana utai wulan syaban syahrul syaki zari ku podo karu wulan nyirami nampak tanduran. Wasyahrul Ramadan utai bulan Ramadan syahrul khaso tidak digazari podo karo bulan ibarat mana nopo tanduran itu mana agak kiai sing soleh soleh poso mulai nopo itu lama wajib nentang orang yang gak wajib ya selain itu rakwat poso jadi ulama itu ya ono sisi kado nih tengkulon itu kata tiang lugu nah poso mulai recep recep ruah poso poso tolong mulai kiai daerah kono udah posonya tolong mulai mereka istri umatnya poso tolong karena kiai sing rada keberatan. Gus iki ya Gus ajaran iku diterusno ta ora? Lah kowe poso. Poso nek ora disalamno masyarakat nek poso kok kiai ne. Akhire ta. Salam dhisik dhisik salam. Nyoro Gus nyai ning kono ku nyoro tegar ta ora desa Gus. Tradisine masyarakat iku poso rejeb ruwah. Lah kiai ne alumni Lirbo yo karepe yo koyo santai sarang rapati seneng poso, tapi dhisik keteror masyarakat e kadung dong. Lu ada pun nak mangan bagian gula bergodele dele isen. Kalau pas usara katanya poso melewat. Wah apa? Nah bagian gula itu bos. Serang dong bos. Oh kiai ini curang bos. Wah. Akhirnya kiai ini kaget bisa nara foto sunat. Kau kewetan. Nah jadi tradisi raisa ngelakon. Enggak lu bagi kasus nyata. Lu di konco sini sukron. Lu foto di sini foto bulan. Singkat cerita jadi kiai. Kiai. Jadi kayak pulau nih bang, tak enak sih. Tapi bisa ngaji. Terus mau temuin jadi sakit. Latihan nyai, daerah Bangilan dulu, daerah itu. Dia nyaku selalu. Wah, apa aja khutbah it. Dia tuh gak sadar khutbah itu nerangno fadilah poso 6 dino. Manso maromaton summa adbahu sitan min syawal faka'an nama somat dadro. Oh cerita fadilah poso 6 dino tau sih nama. Jadi tuh lali li. Pokoknya mau tuh nerangno. Melepok lah bukan orang doa bareng tanggal loro dosowan ngomong do poso dek ini rokok cedel ono sing kritis wong lugu kritis bah geten kula poso bah jenan tak anut lo tenan jule rokok bari ku butuh-butuh gak serang do kan iku geten aku khutbah unduk serang batal tak balik. Ini kak nyongkor awang lugu. Bah, kalau rugi anut jenengan, sebelah jenengan kak. Lah sebut dina bah cerita khotbah. Masyaallah. Saudara bagus Gus khotbah iku tak jali. Akhirnya nak khotbah saya poso aku hari makan hari minum. Sembrono. Mana hati sih orang terkenal, kegigis di perhitungan ini nanti terkenal lo, jadi tersangka lo, nanti terkenal lo jadi lo. Mana dia orang lagi nerang lo, nah serang kepeksa pas motor kitab, apa yang nerang lo ngawiti sedikit. So kan nerang lo sebar Ramadan suwi kan gak kena nerang. Nerang lo pas bodoh kan jadi uang ngiling. Wah berarti sesok. Mana nerang lo yang mikir-mikir, mengukur kekuatan lo. Jadi dia coba terang nusulain Nabi ucing boten, belum itu rapati di boten. Mikir deh, waduh. Mau nang ngono kiai, nak mulan rokokan. Mau coba kita buh ya sing ngaram no. Jadi komen. Jadi rokok ya, nak darani rokok baru setan ya. Saya ini boleh kena telek pintek, wajib buat suci ini nabi sholat. Tapi nak kena uyoi. Jadi kena rokok. Iya kan habis sholatnya. Ya tapi sing batal ya orang sing rokok tok kebulane kena labi ni wong. Kecipratan kok. Kenapa? Iya. Mergo nek gede kitab-kitab sing ngaram rokok iku nganti ngono dari setan iku buser kok suwat kok keplayu nganti kebu. Ya lha ya iku dadi babu. Lah kulo ame hadus ngene iku ya ora mati percaya kok iso suwat kok. Ame suwat. Dadi kok suwat kok ditau juga yo. Setan ayo keberatan karo dadi koyo kok ora nak uyah dadi. Ana kula niku. Ya rapati percaya ngono iku wis. Iki ya iki kabeh yo iki kepentingan. Ora jeling terus. Ya iya nak maca kitab ora cocok iki kok. Wis di masalah khilaf wong iki tok sing arep. Mulange mek rokokan juga podo kebut. Komentar ini tuh, ono no ayo malih gigi. Tapi tak kaya sih nggak rokok. Bangun ibu bener rokok, bangun ibu bener rokok. Boy pas sepuh dulu saroy gula bener rokok, cerita rokok. Yo komentar, tapi kau no wali kok rokok, naik ngebuli pangeran, sowan yang semangat, sampai haram yo. Kau yo di sewa, ono terkenal terkenal wali tapi rokok. Mun jadi bali masuk dia enggak wali kok rokok anak ngebuli pangeran dari pangeran yang ngarep wis dikebuli wong itu ngarep ora oleh mergo ngadepi wong pangeran kok iki malah ngebuli dari sing penggemar wali kok Allah lha isa fi makane Allah ora bertempat dadi ra kena kebulan rokok wis kok sekarang ngaji kena wong dikepentingan rusak akhirnya pro kanan tapi gua ilmu dengar jadi ini nah, dan ini mungkin kalau terang ini Dawi Ibn Abbas mungkin dikritik oleh Sidin Ali Ibn Abbas yang alim-alim yang sohabat yang mau Sidin Ali banget alim merah yang mau alim banget alim jadi Ibn Abbas api-api dina itu dina Jumat api-api wulan itu Ramadhan kok jadi kritik oleh Sidin Ali yang melalui ilmu itu butuh pembanding itu butuh apa? Pembanding wakhirul amali di api-api yang amal itu as-salawatul khamsi itu sholat lima di waktiah tepat waktunya khamsi. Inaha mengko satemene shalawat tau somsu do shalawatul khamsah wa abwaabul amali grogro pintune amal. Faida futihat mongko nalikane den buka apa shalawatul grogro shalawat, futihat mongko den buka apa sayul amali apa sekerene amal. Faida subtat nalikane katutup apa shalawat, subtat mongko katutup apa sayul. Wong gak seneng salat mesti yo terus seneng lomo seneng ngaji. Nek ora seneng salat berarti ora seneng apian kok ngamal ape iku bergantung apike napa som. Iku Dawi Ibn Abbas eling-eling ya Dawi Ibn Abbas dina sing apik Jumat lan sing apik Ramadan ibadah paling apik salat. Engko ya dikritik mesti dina. Pamata moko kaburut sapa Ibn Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma fi dzalikal yaum ing dalem moko-moko dina. Bahwa tiyaum yang Jumat. Dalam dene kaburut ya dina. Pamado moko sekliwat apa ikilah dina? Pamado moko sekliwat ala dalika ing atase kaburut Ibn Abbas apa salah satu ayam entuk. Apabila kau mengkotu mengkau alian isi dina Ali rotio andu wakar roma wajah apa anak na abbas yang satu na abbas rotio andu ma gom-gom ridani sopa Allah andu ma sangi abbas lebih na abbas atau andu ma sangi Ali lebih na abbas isami so ila mulai mau bisa ikut apa ya aneh-aneh wong karuan saya dina abbas wis ngendikan apa ngalim ya ada wong santri usil tako menurut jenengan budi si dina Ali komentari ibnu abbas terus saya ini dikonfirm Kulo jeling, kulo niki kisah nyata, kulo jeling. Mane wong apal Quran yo ono kramat. Kulo nduwe kanca apal Quran. Guling wong, guling bulat. Ya yes, sekarang kulo rada beli rada berat, tapi wong apal Quran. Nah, kulo yo hormat kok ya, mung satri ne. Ono kiai teng daerah mriku mati ne dina Jumat. Wah. MC ne sing lepas yo wis ra karo-karuan muji. Dina Jumat wong mati dina Jumat selamat sangko siksa napa. Kumpul wong macam-macam. Koyo-koyo ora mati nek ora Jumat gak keren, sangi mulai muji. Lah kula niku kan anut madzhab Sidina Ali. Jadi kula niku yo ana alime lah. Mas, piye-piye anut Sidina Ali ora plagi kabeh, anut wajib. Tak kok kok ndang kula niku, Mas. Mas, iku dak tenan mati dina Jumat itu keren e. Iya, tapi MC ini berlebihan. Berlebihan piye to, Mas? Sing ngendikan fadilah kabudu Jumat itu kabudu de Senin aku niku. Ya iya sing ngendikan fadilah kabudu Jumat kok. Haji. Iku kabudu de. Nah, jadi kira usah berlebihan kalau Jumat dong sing ngendikane kok kudu teh. Nah, aku muni ngono. Sing krungu ya akeh ngono kiai ya. Gus tangkemmu. Lah pancen tenan. Iya, tapi rasane dibantah. Terus kancaku sing ngapit ning, nah ngono aku matur apa Mas Senen. Yo aku. Wong wis spontan muni ngono. Lah kok ora lah kabeh yo ora. Aku dang lho Mas, Mas aku kudu mati Senen, Mas. Yo Senen ae muni. Warang luar ana apa dina. Apa ya? Seduh. Mati, mati, cuma mati loh, kamu loh gak seneng, jujur murah loh. Oke seneng tuh ya. Orang seneng jam loh gak mati. Tapi aku masih ngetahin ini ya. Kalau seneng lagi sedai kis, tetap mau ngapa Quran kalau gak mati. Pas jam setengah tiga loh aku seneng. Tapi aku ngerasa itu, kamu loh senengnya masih. Yo, dari ulama itu mulai cara kulo wong rasa sebagian habib top kadang gak butuh soloso ya sing gak butuh top satu iku kowe ora usah ngiri siji mereka habib top nomor loro dua ajaran umat Nabi ben gak panik wong ora wong tak capan iki gak butuh Jumat keren gak butuh setu maso ra iki mulai kulo seneng gak butuh siji nali ku seneng. Jadi orang usah ngono, wong itu mikir, ya bener kabudu Jumat itu keren. Tapi dia sih ngendikan kabudu deh. Ya Allah kabudu top, kadang kabudu deh. Semuanya gue seneng ben gue variasi, yang penting gue kabudu khusnul. Mulanya si Jinali mungkin tak juga komentari si Jinali. Omong no wong akeh, ben ilmu itu jos, ngono pembanding. Si Jinali dikonfirmasi, cara jenengan dewe Abbas ngono iku piye? Faja bermukul jawab sopo Siti Nali dikata kan mungkin eh tidak dikal jawab di matkur kelan jawab sing wis kasebut. Pakola alion karo mawa wajah. Dewe ini Siti Nali kan jeneng wong alim nah dewe. Lausu ilal ulama wal hukama wal fuqaha umnal masyriq ilal maghrib la aja bubi mislima aja ba bi nafas. Lausu ila lamun den takoki sapa al ulama ulama wal hukama ahli hikmah wal fuqaha ahli fiqih. Minal masyriqi sampai wet, sangka wetan ilal Mas, wong alim mulai kuno nang ngendikan ujo. Wong wetan cek kulon ulama dhewe kok takoki minal masyriq ilal antil kal masail saya mekono-kon masalah asala si kang telu aja bibine jawab sapa kabeh di mistima aja bagi Ibnu Abbas mesti jawab kok jawabane Ibnu. Tapi ngerti yo illa anni aqul kecuali aku berpendapat fi jawab dalil. Iki cara aku ngene wis wong wetan nganti kulon mesti pendapatnya kok Ibnu Abbas tapi kita kandani nak pendapatku ngene. Inna khairu a'mali satunya api-api ngamal umma iku amal yak balu kang nampa sapa Allah taala mingka sing sira api-api ngamal sing tampa pangeran sing seneng selasa disentu pokoke di tampa pangeran lan ana ilmu iku tak kontrol ana dina barang sewen dadi api-api ngamal sing ditampa ana dina barang kok repot tapi ana dina lu benar nah semeneng ae ngono. Sementing ilmu itu ada pembanding, sementing saran pula ilmu itu ada pembanding. Jadi saya ingatkan, umpawa kita kok ulama, cik hukama, cik hukama, minal masyrik ilal makhrikullah ajabu bimit lima ajababi ibnu apa. Jadi saya ingatkan, illa anni aku, tapi nak aku ini inna khairul akmali saat temen api-api yang amal, kumah berkoro yak balu kang nombor, sopa Allah ta'ala minta sawong kanat kolilah kan, aku kasih. Apa ya, cikik ya. Wa khairu syuri tapi api wulan itu mah iku perkara utawa wulan tatu kurang tobat sira fing dalam wulan ila wa tobatan nasuha dene apa dina paling apik ya pas kowe waras iku apik pas ngaji nafsu kulibat ya selasa lah ya apik ora kok usah ngaji padak no semen ben apik terus ngaji padak no Jumat malah ane pondok-pondok Jumat libur. Jadi kayak Indonesia aku semadape sayidina Soso kok ngaji nase ibad dina sing apik sing pas kowe waras berarti pas iki yo. Jadi api-api ulang sing ning kono kowe to api-api dina ning kono kowe ning amal ditampa pengen. Ulama aku yuk gitu-gitu tapi nanti terus kodong alimis biasa orang sampe lo-melo saya ingin ngomong namanya dia mati dina Jumat ya ngelam dina Jumat seloso ya kodong ini iya cukup mayit dia mati seloso sayang nih pak mati seloso kepengen lah disangon ini tapi yes no. Bareng kanjok lo mati dina Senin aku ya seneng ya bangga-bangga nih berarti jadi keramat omongan itu jeling jeling pengiran. Jadi, kalau jeling kan, jadi kalau lu berapa lelak keramat yang ngampal koran. Nah, lorot tenan gitu bapak nih kan, bapak kalau sedengi wafat nih, bapak wafatir cuma di luar nih beri. Jadi kalau nih bu, biasanya tiap tahun gini nih kalau tapi pas nih nih kalau ngomong kalau boy, boy jengnya ganti nih bapak. Ini saya ngap di rumah sakit beri, di nginap beri. Kemudian kalau saya tengkontraan, ini santai. Bangun rumah kulo sempat tumbas waktu kita kok itu yang udah melopo itu ya rumah bapak. Iya masih kulo dalam minum sih kulo gini waktu ini cek bapak sih tumbas. Tadi sih dalam kulo bapak terus. Jadi apa kapun terus tuh tenang. Pas apa kapun terus cek kulo. Kau tuh sampai mati kok buat dan nunggu terus malah. Jadi bisa tenang, udah level santai. Orang kok kayak mati ribet. Ngapung kok ngerbang pun milih ya terus mati kok ribet. Finali wae entek. Tapi dia enggak kon di napas. Kok takon lama wetan nganti kok njape koyo dene kabeh. Tapi dia tak kandani api-api dino, engko kene ngamal ape kok berarti dino. Ben cara kowe saiki kedunya anger dino kentuk dhuwit ya kok dino iki. Wah kira syukuri teh api-api bulan cuma perkara tapi bukan obat sirup di dalam mak ila wahi taubatan. Tapi api bulan yo nek anger bulan to dino sing kene kono tobat to ning amal situ tompo apa berarti hari terbaik. Ora dawuh sebenu Abbas atau batu nasu te tobat sing apik iku ana tu betul iku iklan ati wa istighfar lan istighfar di lisan iklan desa. Wale kelaku lan nyebut ibadane ana ing kelawan badan. Jadi fisike yo ora makon iki semene. Wale itmaru lan nyimpen niat, itmaru komitmen terus ayo wale itmaru lan nyimpen niat. Terus lagi komitmen Allah Yahudi yang orang balik sopo wong ilama maring perkara nah akan nyegah sopo wong anu sanggup wakil alen tidak uno pengini atau batu nasu te taubat sing nasu iku Allah ya boy yang orang kare ala amali hii ngatasi amali wong apa akarun bekas minal maksiat disangi maksiat siron ing dalam rahasia atau rahasia ini wajar dan terang-terangan jadi taubat nasu iku atar sangka maksiat ku ilang misalnya ini contoh paling gampang sampean riyen diadat dulu om itu ini perapatan delok penyanyi dangdut. Nah, orang ngono sirahmu ngeluh. Terus nak delok lego. Bareng guys tobat tenan. Malah nak delok iku ngeluh. Ngiling-ngiling masa lalumu yang ngeluh. Berarti asar nikmati maksiat wis ilang. Delok asar nikmati maksiat wis ilang. Tapi nak berdelok dangdut langsung terus tobat tapi cek delok sidine lha iku cek ora asare. Cek ora apa? Asare delok wong udo langsung mau tapi cek digambar porno cek ora asar. Paham iku cek ora waras iku. Dadi syarat tobat nasu kok sisa-sisa maksiat itu wis apa? Ilang. Ya takon awakmu dhewe cek tau ora. Tengok nang delok langsung mau tapi gambar cek gendem. Berarti cek ora apa? Asar. Ya ora asar iku ngelo dhewe-dhewe cek tau ora. Dadi syarat itu panas apa? Akhir nal maksiat wis ilang sirom wajah. Wakilan yang didawun aja di tobat nasuh itu ini alat iku tobat turi sukan ngisong lahir nopolati sofi berakim wongsing duwe ini tobat al-falaha itu jo ajilan ing dalam saiki wa ajilan ing dalam umpuk lagi wa khairul ayami dawe bulu sadawe si dinali wa khairul ayami di api-api dino iku ma perkara tas rujukan metu sirofi ing dalam yaum minat dunia ila wahi mu'minan billah api-api dino iku dino sing kue suan pangeran posisine iman jadi orang usah celoso, orang usah setuk agar kue metu husnul khatimah iku hari ane rumah tur nomor besik dinari untung nek nang ngendi kan lha cara ora apa sih dinari kok cap-capan ana ketok terkenal wali mati ne setu MC terus wong dorane ora bisa yang kan mati ne orang buajingan melete cukupnya mati Jumat. Terus gue buat piye sih kami? Repot kabes. Soalnya mau nggak terus tenangan gue repot. Apa? Nah, semua nih uang gue. Jadi semua nih kita di khasana. Ya Ibn Abbas di khasana kita. Si Tinali ya khasana kita. Sebenarnya kita sangat sangat ulama. Ya Rasul Kuman dia pengarang ilmu dewi. Gue sok sana tuh ayo. Anu dari waktu pagian, anu bang soleh kok, apa? Sembron. Wakalan dahulu sepasa itu saya ingin bakhil wasit, sangin bakhil wasit. Amataro kefai binal jadi dari warna kenal aku visirin wailan. Amataro notorangan angin siro kefa halik koyok koyu beli nang rusak naik gitu. Wal jadi dari barang sing silih gumanti loro. Barang anyar loro sing silih gumanti. Jadi aku siang ben apa? Malam. Kita itu raro, ujuk-ujuk siang, ujuk-ujuk malam, ngerti-ngerti kita itu ngawur tau nih dunia. Wanah nu hal itu kita itu mau nal aku mau dolanan kita, visirin yang dalam pastian, wailan yang enggak mau ngake. Kebian yang mendulanan HP, pas abis mau ngake yang omongan sih ora penting. Ngerti-ngerti itu wae, ngerti-ngerti dia butuh amen dulanan. Latar kanan nau jodondok siro ilat dunia maring dunia wa zuhruf iha. Ini kok buatan bahasa khruf iha ya, ini Quran aku zuhruf, jama isa khruf wa zuhruf iha lah nama. Papa ese nopo dunyo fa inna autona kamu kok satune panggonan dunyo iku lesa iku ora ono apa auton ora ono iku bi auton ing lan panggonan kowe kok ning dunyo tenanan iku piye ning dunyo ora anggon abek amalan nglakoni sira li nafsika demi awak dhewe sira mingko bil mamati sedurunge mati fala tahur kamu aja bujuk kae sira apa kasrata asabe nagi kanca wa ikhwane nang tegese kanca aja bae-bae kancamu akeh kanca ngaji akeh terus kowe bedhe mbuh swarga. Mereka nak pun rokok kancamu duduk demo, ya rano ni aku masih kancamu akeh nak bulat dia tetap rokok. Macam mentang-mentang kancamu akeh, proses waktu pendukungnya akeh, mesti demo ni akhirat akeh, ya rano. Tahu luhu kayak fayublin al jadidan, ayublin nanti saya ngerusak nak ingat tau pak Allah itu, wan. Nah, dari mana ni abla yubli ni mana ni rusak, terus afna yubni. Wadil abiyadu taikla piro-proket asabatu kangkitu iku bakhil wafir. Iku sengah sange bakar wafir. Iku jeneng bakar. Pun sabu kang jenis batno opo abiyad lil imam maring imam al-Ghazali rahimahullah. Atat tubu antakuna kasi romalin wa isma aminka kauluka fil makon. Wening dunia iku ojo min dulanan wa ojo pikiranmu ngin. Atat tubu noto golek siro antakuna entono siro iku kasi romalin ake dunia. Wening dunia pikiranmu kepengen dunamu ake. Wa isma'alan den rumu mingka saing siropo kau luka pengucap siro. Ini buatan kau laka ya. Wa isma'alan den rumu mingka saing siropo kau luka pengucap siro. Filma kau ini dalam omongan. Uang kok ini dunia cita-cita ini. Dunia ini akeh. Nak ngomong dideng. Dengar. Kelakuan kok ngono. Pikiran ini. Kepinginan ini dunia. Dunia itu so sujud si ditompok Allah. So sodaka si ditompok Allah. Iso murid-murid agamanya. Allah kata semula ngegas ngaji. Cukup pikiran ini. Harta banyak. Suara dideng. Awane cita-citane kok bintu dadi bintu ya. Ngomong anggur wong ku. Wa minggul lisamae wa minggul linisae. Itu cita-citane neh wa minggul linisae lan saben-saben wong wedok taro ningali sira widadan ing seneng. Angger ana wong ayu kowe seneng. Pikirane ku disenengi wong ayu seneng wae. Urip amen ngono wae dari mamujal kelakuan kok ngono. Tasuru seneng sira iklan widadi nisa. Wa minggul linisae lan sang saben-saben wong. Pikirane mu angger wong ayu seneng kowe. Wong lanang yo dukung kowe. Pokoke urip kowe wati kalan teko kang isira apa albina. Apa lagu-lagu. Seneng aku ngrungokno lagu-lagu santai-santai. Tapi wataro lan terus tetep ketok sira sak idon sing bejo muhaban terus diwedeni. Mukroman dimulyakno. Wata sira malih akeh dunya. Kelakuan kok ngono. Maksudnya cari mampu tadi metu pengen dibawa sambil wong nyuco, sambil wong wedi. Cita-cita kok ngono. Cita-cita kepengin diamal sing diridani Allah. Jadi Imam Ghazali keprotes lakuan kok ngono. Jadi ya jadi gue taubeh. Ya ambil apa? Taubeh. Jadi ini istifam, no istifam apa? Taubeh. Jadi ini jenis istifam taubeh. Lakuan kok ngono. Kebenjonya ini ake. Nah omongan didengar. Babone ake. Terus yang didi diwedeni. Yang didi dimulya. Cita-cita kok ngono. Cita-cita yang beli ngamal sendiri dani. Takfi langkwe cukup sirap pula hadisatin. Nah ono kejadian apa yang nyimpen duit sing ake. Nah loro iso berubah. Impen mobil akeh nak loro iso langsung berangkat. Kuwi kabeh wae makre nek kodhoyo menak ate sing musuh. para pejabat benar tangkap polisi gua harus ngurusi. Wes pikirane ngono, wah kena polisi, engko bentilang ben gampang. Oh kena kiai nak ben swarga karek kon dongakno. Wah kena wong ayu-ayu ben wayo gampang. Pokoke pikirane uteke ngono wae. Kena wong sugih golek utangan gampang, kena wong larang golek kongkonan gampang. Wah ora tau bener niate wis ra waras. Jadi Mang Jali ngamuk. Gak ngerti sing diamuk sing do ngaji dhewe. Sing kelakuan ngene iki kan ya sing saiki do ngaji. Jadi mau jadi ngamuk sok ora ro zaman akhir santri kelakuane yo ngono. Untung do ora kesampaian, Pak. Terus do kesampaian ada pola kan. Wa mimanan sange wong kana kang ono sapa mari waliane penguasa. Jadi kepingine iku setiap urusan ditangani. Sing iso bela sangka musuhe lan ndekne berkoalisi mek nopo penguasa. Dari si mau jadi ngamuk. Pocah kok ketemu ben duwe akeh. Warane didengar, babone akeh, senenge wong akeh. Kepengin dibawa, mugaban iku kepengin dibawa, mukroman kepengin dihormati. Mane kula suwun ya mane ulama iki ora sing. Ya kula badan sombong. Ya ora sing mirip-mirip sufi. Kaya kula tembu di mriki biasa ngopi. Kula jarang kurun salaman. Iya oleh kan salaman iki sunat-sunat ya. Tapi nak keseringan nak sing dicucuk iku kok diucuk marai napa? Ane wes Al-Qurni ku ora kersa salam. Ulama sing kersa salaman nggih kata sing boten kersa dikata. Tapi kadang-kadang nggih kersa. Mergo Dewi Abdul bin Mas'ud niku wong alim ya. Sahabat Abdul bin Mas'ud wong alim. Nak dijarene santri ra gelem. Dihormati ya ora gelem alasane zillatan ditabe wa fitnatan dimakru. Sing direkno dadi ino ngalor ngidul, sing diderekno nak ra kuat dadi ujub dadi som. Mane ulama ya ora sekabeh kula ya ngiling-ngilingan. Ora kabeh metode ya ana sing ulama iku seneng mulya. Kuwi ning-ning anak ulama ya mulya. Ora ketua geng tok sing niku abe Gus Musni iki bisri. Wah niku mlebu ekor. Niku Gus Asih menah ape lunga, kok ana bupati sowan dene dhe ape lunga. Jaket mau nganggo dhewe jas tangane digawe. Terus santrine sing nggon. Bar iku tangane kiri ku enak no. Terus ben gak kalah be pejabat. Dadi ana sing model. Ya bagi gigi jati orang mau lepas orang sejauh untuk rokok nasi. Ben wong roh nak sing buka no pintu orang. Mereka saya kan pejabat pintu dibuka no. Swandal kita. Ben ulama raka alat tiru. Ya orang saya boleh kuyo. Ben tiru yo oleh. Ya orang saya kata sepuluh. Kalau nanti saya gigi sering ngopi di sandal dan di kadang asal ini banyak. Kucing lo kan jadi biasa nggak sandal lo. Jadi biasa. Boleh berusik diri. Aku madat Imam Ghazali. Raulah pokok-pokok pengen mulia, pengen dihormat. Ayo wong akeh. Nah kowe cara aku anut madhab sing gaya mungkin. Wong paling ora kuat suwe wae. Sesi kuwi tiru. Kowe kuat ulama iku macam-macam. Kulo nu jeling. Kabeh Gus Koyum. Gus Koyum, Gus Koyum niku kulo nang sing ngelih. Lek Koyum kulo nang ndang. Iku Lek Koyum niku banyu di situ. Bahasa hal, banyu kandung. Iki Mansur nak teng kajen Gus Asim niku medis. Iso mung kondang, nak pe diderekno ora gleng-gleng. Mulai ngono. Iki Mansur nak dolan teng naruan iki medis. Yo ono ulama sing seneng mulih yo. Ayo macam-macam. Ya mau yo ono iku apa sedo si Dina. Ayo macam-macam. Abdul bin Mas'ud ora seneng mulih yo, tapi iki kata sahabat sing kerso mulih. Kados Ubay bin Ka'ab iki kerso mulih. Tapi lan mboten kerso. Padahal di antara sanad Quran kita lewat Abdul bin Abdul bin Mas'ud. Dia mau keluar apal kata-kata dilatan ditabek wa fitnatan dil maktu. Sing diadakno kowe ino mergo ngalah ngidul, sing diderekno nak ra kuat dadi ujug. Iku yo ayat. Ya, jadi kita buat dilatan ditabek wa fitnatan. Mane saiki tengah-tengah guru-guru kita belum salaman dia melok salaman. Tapi guru-gurumu kan wong sing jelas manfaat. Jadi dimulyakno sungguh, tapi jelas gak manfaat. Kok nganti gelem di yo ngaco dhewe napa potongan tapi nek kadang-kadang seneng mulya ki monggo wong larat wis suwi kepengin mulya kok diharam ya wis monggo terserah hukum pasar kok kuate sepi tapi ajari mau dhewe nak ngritik wis wayati kal ghina wa taro sa'id dan muhaban mukroman wa kasira malin termasuk sing dikritik kepengin wibawa mukroman kepengin di mulyano itu termasuk sesuatu yang dikritik. Jadi ulama niku kata, kian mulio yole wiling-ilingan nak ahli ilmi ku mulio. Tapi kian biasa je kata wiling-ilingan nak muliane ngamal soleh ku panen ini ngati. Tahu sambok panen yang tu. Jadi kau anut macam ni terserah. Ia sementing anut orang soleh. Ia sementing anut orang. Mana kau ni tengah-tengah. Kau kata dia mulio. Kata dia biasa kau orang apa. Kau nanti saya dia biasa tempat serba tujuh guru. Anak kau beliau kangkung dia biasa tugas dia bangan saya ini. Kadang-kadang yang pun santri di pulau keren bisa, ketua keren bisa. Tapi hati pulau permanen keren, soalnya yang pangeran, yang kafe juga santri. Harus kue yang dua, si hati opo. Mau nggak jadi wali? Kalau pulau jadi tukang inventaris, saya tak lapor atau tak lapor. Kalau pulau kafe punya wali, kan lapor. Kecuali nak buat suap, tapi wali buat nyuap. Fakul mongkong ucap siro, kayak ucap ya hayu ya. Ya di antara ngilangi penyakit buka be, kayak kon wiridan ya hayu ya. Mau sidi, mau alfan, mau sewu. Tapi Pak Wisali, hatimu nak elek ngono iku kelakuan kok ngono, kepengen mulya, kepengen duwe akeh, kepengen disenengi babon akeh. Ilangi dong, ngilangi, maca ya hayu ya koyo ucap akeh ben. Alfan bisa. Ya jajal, mau ilang to. Mantep iki. Muka malatan kali sempurna, coba berwarna saya pun tenang. Ojo tasbih, fret, fret. Aku kuman berbunyi wiridan itu. Itu wiridan itu, lalu aku sepuluh ayam. Barang tak tinggal, kok sebar juga, fret, fret. Orang dari Pak Budali, muka malatan kali apa? Sempurna, jadi saya pun tenang. Alam mari layali ngatasi liwati biro-biro. Tepi lelin ingin waktu bengi, awna harin, utawa ing dalam. Inna fi masatan main dalam perkara asar tukang isyarat senilai maring mak murhi sokul ibol ini ku dadi murakno barang-barang sing larang. Wis ate anut aku iritan ya hayu ya koyu, mbok barang-barang sing angel manane larang sing angel kok dadi gampang. Yo tapi ping pinten 1000 terus sempurna ana kata napa? Maca kok waktu gale wong semaan. Oh, cucuk nang pojok. Akhire sing nyemah kok delok pojok. Lah yo mung dadi kumpang di ora bak-bak. Ali hati sada asaru. Ala mala ikal tuh. Oh, hina kula nafsu gua sur gila sama ya. Takor wong batu. Si akhire sing nyemah sampe kakuati mung delok. Cucuk waktu khas suwi. Mas waktu kawai suwi santen. Kawai orang oleh kudu sempurna to. Falazim mongko mulazamo sira, mongko istiqomah sira. Falazim mongko mulazamo sira istiqomah sira ma ing apa zakartu kang wis nyebut ingsun. Ya istiqomah kowe wiridan ya hayu aku yum ping se wala tadak lan aja ninggal sira hu ing hadza ma zakartu. Ing ma sing brakan. Fafihi mongko iku ing dalem ma zakartu. Tabluhu tumeka sira arutaba ing boro-boro derajat al awaliya kang luhur. Ya falazim mongko tetepono sira maing perkara lajeng kaman istiqomah sira. Maing perkara dakar tukang nyebut ingsun. Wala tadha lan aja ninggal sira hu ing madakar. Dijajahi Imam Ghazali sing diriwayatno Senawi Banten pas nyarai kitab karangane Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi kitab matan iki dikarang gurune sing aran Makarno. Gurune sing aran Fathul ya dados sing aran Fathul Wahhab niku gurune Ibnu Hajar napa Al Asqalani niku sing aran matane nggih sing nyarai sing sinten Nawawi. Nah sing Nawawi sampean saleh kangge parak-parak nggih boyo disambi saleh kula ngaji bangun bangun ngaji bakare napa bakare ngaji sing Nawawi sinten sing sinten sing Mbah Khalil napa Bangkalan nggih Mbah Karim nanti ngaji sing sinten Mbah Khalil Bangkalan tapi nanti ngaji Mbah Asim napa Mbah Asim nggih nanti ngaji Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan zaman mulazim dan saya sinten Nawawi. Nah sanatul ulama kudus terus Nawawi lewat Raden sinten Asnawi. Paham nggih terus Raden Asnawi kudus niku mulai sinten Nawawi. Nah tegene daerah Sidan terus Mbah Fadel itu lewat Mbah Syakur. Mbah Syakur yang Mbah Fadel itu menangi sinten saya sinten Nawawi. Terus sanat daerah mriki riyen terus mestine kados Gus Asim warga Jogja niku lewat Syekh Bakir Al-Jubjari. Terus di antara sanad sarang lewat Syekh Bakir jenenge Nur Bakir napa Al-Jubjari niku warga kraton sing dados tiyang alim kesulit teng Mekah. Jadi di antara sanad Syekh Bakir lewat tiyang Jubjari. Niku Rodiyan sedang dengan hujan yang mengenal dari di antara orang lain juga yang maruf sama kamu jenis saya Nur Gajin Aljijan buatan saya suka ketidak buatan buat zaman tukaran itu apa yang buat zaman itu sebabnya itu masuk di tanah Jawa berikut setan itu ini mati yang menggunakan di gunung apa? Saya suka ke saya berpikir apa bakir nol macam ni pokoknya jeneng bakir itu terkenal kalau anak putune Nabi sini Sayyid Muhammad nama bakir jadi Sayyid Ali Zainal Abidin itu ada putra namanya Muhammad nama bakir terus urutannya Misu Zainal Abidin Ali Wabnihil Bakir Khairi Wali Wali Mawis Sotikil Abidin Wali Murtadun jadi Ali Murtadun bin Jafar Sotik bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah Tazahra. Jadi mulanya jeneng Bakir itu kata mereka itu asma putunya sinten. Mulanya Jawa ora baru kabeh sing ngembali tanah Jawa jenenge Syekh Bakir. Wong Jawa tambah su su Bakir. Harto dadi su Harto. Tak terus. Jeneng su iku tambah-tambah napa? Jadi Lastri jeneng itu su Lastri. Soalnya orang Jawa tambahin apa? Sudah tiba bos Jawa di bos baptisan Jawa itu dari orang jadi itu kan ben royal jadi falazim mongko netep ono sira maing perkara dakartu kanggo nyebut ingsun ing ma wala tadak lan aja nanggal sira du ing ma mergo fatihi mongko kelawan to mongko ing dalem iki ma dakartu tabluhu iso tumengko sira tumo kok arut tabah yang berapa rubah berapa derajat al awaliyah kang luhur.